Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Insyaallah pada kajian kali ini seperti biasanya kita akan melanjutkan membaca kitab Fatawa Tarbiyatil Aulad, fatwa-fatwa berkenaan dengan pendidikan bagi anak. Telah sampai pada halaman 22 bagi yang memiliki kitab. Qala al-halil bulughu haddun li taklifi sabiyyi bis-shalah. Apakah balik batasan diberikan beban hukum bagi seorang anak untuk salat? Su'ila fadilatu Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, ditanya fadilatu Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, hal yu'tabarul bulughu huwa al-haddu alladhi yulzimu ba'dahu taklifu sabi bi'adai ma fatahu min salatin bisababi naumin au khilafiha. Apakah balig adalah batasan seorang anak diberikan beban hukum untuk menunaikan dari kewajiban-kewajiban yang sebelumnya seorang anak meninggalkan sholat disebabkan tidur atau yang enam lainnya? Fa'ajaba biqaulih, maka fadilatu Syekh Ibn Baz rahimahullah menjawab, mata balagha sabi awil jariyatu al-hilmu lazimat humas salatu. Kapan bagi anak laki-laki atau anak perempuan yang berakal lazimat humas salah, maka diwajibkan bagi laki-laki, anak laki-laki dan bagi anak perempuan untuk sholat. Wa shaumu Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wal hajj dan haji. Wal umrah ma'al istita'ati, dan umrah na'am ma'al istita'ah, bagi yang memiliki kemampuan. Nah, nanti akan disebutkan tayyib kapan ataupun tanda-tandanya apa seorang anak itu baligh. Ini penting bagi al-aba wal-ummahat untuk mengetahui ciri-ciri bagi anak-anak, ya, tentang balik anak-anak mereka, sehingga perlakuannya, nah, pengarahannya kepada anak-anak tak kala dia sudah balik dan belum balik, maka jelas beda. Tak kala sudah balik diberikan penekanan yang lebih, diberikan pengarahan yang lebih dibandingkan seorang anak yang belum balik. Nah, sehingga ini perkara yang sangat penting. Nah, untuk diketahui. Wa isman, ya, hamzahnya harusnya di bawah, bukan di atas. Nah, kepala hamzahnya. Wa isman bitar kizalik. Nah, dan dosa, berdosa bagi anak tersebut bitar kizalik, dengan dia meninggalkan sholat, meninggalkan puasa di bulan Ramadan, meninggalkan haji dan umroh bagi yang memiliki kemampuan. Ini berdosa. Tak kala mereka meninggalkan sholat. Berbeda tak kala dia belum balik. Naam. Dia belum diberikan beban, naam, dosa kepada mereka. Naam. Diajarkan untuk pelatihan-pelatihan, kebiasaan-kebiasaan untuk terbiasa tak kala dia balik. Naam. Wa bi fi'lil ma'asi, dan dosa bagi si anak tersebut tak kala melakukan kemaksiatan. Naam. Maka ini penting, tak kala seorang anak, naam, kita memberikan pengarahan, selalu pengarahan kepada yang baik, maka anak sudah terbiasa baik. Tapi kalau kita lalai dari memberikan pengarahan, pengawasan kepada anak, ya, apa yang dilakukan si anak tersebut tak kala di luar rumah atau bermain dengan teman-temannya, apa yang mereka lakukan, kalau kita tidak tahu dari apa yang mereka lakukan, kita tidak selalu menanyakan apa yang mereka lakukan, naam, bisa jadi ya dan billah mereka terbiasa melakukan kejelekan. Dan ini butuh, ya, perhatian penuh, komunikasi kepada anak yang terus menerus, sehingga tak kala balik, naam, sulit untuk dia, naam, melakukan kemaksiatan karena tidak terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa, iya dan billah, mudah-mudahan anak-anak kita terjaga, naam, dari perkara-perkara yang jelek, naam, barakallahu fikun, naam, maka sulit untuk dia melakukan kejelekan. Sudah terbiasa tidak melakukan kejelekan. Kalau tapi sudah terbiasa, naam, iya dan billah itu bisa, naam, akan mudah, naam. Misalkan perkara-perkara yang mungkin dianggap perkara yang biasa. Ini tentang kebohongan. Naam. Tentang kebohongan kadang-kadang, naam, seorang anak, naam, karena takut dimarahin orang tuanya, dikarenakan suatu kesalahan yang dilakukan, anak itu, ya, bohong. Mungkin dikarenakan ada suatu yang tak kala mengaku akan diberikan suatu yang, naam, dia tidak mau menerimanya. Si anak tidak mau menerimanya. Maka inilah orang tua yang bagaimana supaya walaupun dalam keadaan anak itu salah, naam, untuk terbiasakan mereka itu berkata yang jujur. Nah, berkata yang jujur. Nah, terus diberikan pengarahan-pengarahan kepada si anak. Kepada, naam, anak-anak kita semuanya. Li'umumil adillati syara'iyah. Ya, dikarenakan, ya, umumnya dalil-dalil yang syar'i yang ada. Tak kala orang yang menanggalkan salat, ini dosanya, naam, min kabair dzunub, dari dosa yang paling besar. Naam, dan yang lainnya dalil tersebut diperuntukkan untuk yang umum, ya, baik orang tua atau anak yang sudah balik, yang baru beranjak kepada balik. Naam. Ini dalilnya untuk mereka semuanya, umum. Wa taklifu, ya, ini disebutkan cara melihat bagaimana si anak itu sudah balik. Wattaklifu yakunu bi ikmali khamsi asharatin sanatan. Naam. Atau bi ikmali khamsa asharata sanatan. Bi ikmali khamsa asharata sanatan. Bi ikmali khamsa asharata sanatan yang artinya, ciri yang pertama dengan melihat umur. Tak kalah sudah genap berumur 15 tahun, maka anak itu sudah balig. Nah, anak itu sudah balig. Tidak perlu melihat tanda-tanda yang lain. Walaupun nanti ada tanda-tanda yang lain. Cukup salah satu dari tanda-tanda yang nanti kita sebutkan, maka anak bisa dikatakan balig. Yang pertama, ciri yang pertama, umur mereka 15 tahun sempurna. Nah. Oh, cara yang lain. Inzalil mani bisyahwatin fin naum awil yaqdah. Atau keluarnya mani bisyahwah dengan syahwat di saat mimpi fin naum. Bangun-bangun ada cairan. Naam. Awil yaqdah. Atau dalam keadaan sadar. Ya. Anak itu keluar mani. Naam. Baik dalam keadaan mimpi atau dalam keadaan dia sadar, terbangun. Dan ini jika ciri keluarnya mani pada sang anak di saat mimpi ataupun di saat dalam keadaan sadar dengan syahwat, ya, dengan adanya syahwat, maka tidak harus umur 15 tahun. Bisa jadi anak itu sudah masih umur 11 tahun tetapi sudah, ya, keluar mani dari naam, ya, kemaluannya dengan syahwat di saat mimpi atau dalam keadaan bangun, maka dia sudah balig. Walaupun umur 11 tahun. Walaupun umur 10 tahun. Nah. Baik. Wa inbati sya'ri. Atau inbatu sya'ri al-khashani hawlal kubul. Ya. Tumbuhnya rambut yang banyak, ya, di sekitar kemaluannya. Afwan, ini bahasa mungkin ya harus kita artikan, ya. Naam. Tumbuhnya rambut yang berada di sekitar kemaluan. Naam. Maka sudah teranggap dia balig. Tidak harus mimpi. Ya. Atau tidak harus berumur 15 tahun. Dia umur 10 atau 11, 12 tahun. Sudah tumbuh di antara. Ataupun tumbuh di sekitar kemaluannya. Maka dia telah balig. Wa tazidu jariyah bi amrin rabi'in. Dan ada ciri yang lain bagi wanita. Tanda yang lain bagi wanita. Ya, yaitu tanda yang keempat. Wa huwal haidhu, yaitu haid. Yaitu haid bagi wanita. Tak kala umur 9 tahun sudah haid, maka dia telah balig. Tak kala umur 15 tapi dia belum haid. Atau belum keluar mani. Atau belum tumbuh rambut di sekitar kemaluannya. Kalau umur 15, maka hukumnya dia itu sudah dihukumi balig. Dan diberikan beban hukum. Sudah diberikan beban hukum. Ya, ini perlu dipahami. Ya. Kalau ciri yang tadi keluarnya mani ataupun tumbuh rambut di sekitar kemaluannya atau haid, walaupun misalkan hal itu tidak ada di saat umur 15 tahun, maka tetap dia itu teranggap baligh. Maka dia teranggap baligh dan diberikan beban hukum. Naam. Kemudian ucapan beliau rahimahallahu taala, wa ma dama as-sabi awil jariyatu lam yahsul lahuma syai'un min hadhil umur fa innahuma ghairu mukallafin atau ghairu mukallafin, apabila atau selama anak laki-laki atau anak perempuan belum keluar atau belum muncul salah satu dari tanda-tanda yang disebutkan, maka anak laki-laki atau anak perempuan tersebut bukan termasuk orang-orang yang balik atau orang-orang yang diberikan beban hukum. Nah, sehingga harus ada di antara empat ciri tersebut. Tiga bagi laki-laki, empat bagi perempuan. Enam. Baik. Maka tak kala kita sudah mengetahui ciri-ciri bagi naam barakallahu fikun seorang anak itu balik, maka ini butuh komunikasi dengan anak-anak. Ya, dari hati ke hati. Naam. Bisa jadi si anak itu malu, ya, untuk menyampaikan kepada umiknya, menyampaikan kepada, ya, abinya. Maka ini butuh komunikasi, ya, dengan komunikasi yang sangat baik sehingga bisa naam terus terang bagi kepada orang tua, sehingga kita lebih bisa mengarahkan kepada anak kita. Naam. Walakin akan tetapi kata Ibnu Bas rahimahullah, yu'marani bis-salali sab'in. Akan tetapi bagi anak laki-laki dan anak perempuan, ya, tetap diperintahkan untuk sholat tak kala berumur naam 7 tahun. Ya, tetap diperintahkan naam untuk sholat di saat umur 7 tahun. Bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Naam. Kalau anak-anak tersebut umur 7 tahun sudah anak laki-laki bisa diajak ke masjid, dibawa ke masjid dengan, ya, di samping abinya. Ataupun kalau memang lasa anak tersebut tidak bisa tenang, ya, tak kala di masjid, ya, bercanda kepada yang teman yang lainnya, maka tetap diperintahkan untuk sholat di rumah. Naam, untuk sholat di rumah. Naam. Wa yudrabani 'alaiha li ashrin. Dan naam dipukul, ya, bagi anak yang umur 10 tahun yang tidak mau sholat. Tentunya ghairu mubarrih. Tentunya pukulan yang tidak menimbulkan bekas. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Falyajtanib bil wajha. Dan juga menjauhi wajah dikala memukul. Ya. Tak kala mukul hendaknya dijauhi wajah, ya, karena itu larangan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. 6. Wa yu'marani bisaumi Ramadan, dan bagi anak laki-laki dan juga bagi anak-anak perempuan, ya, tetap walaupun mereka belum balik tetap diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Wa yusajja'ani ala kulli khair, dan diberikan motivasi, dorongan, semangat untuk nah melakukan segala kebaikan-kebaikan. Nah, jangan membiasakan anak kita, anak kita masih kecil, nantilah kalau sudah besar. Jangan ya mengungkapkan ucapan-ucapan ya dan dipraktekkan di dalam keseharian. Nanti akan membahayakan bagi orang tua, akan merepotkan orang tua, tak kala anak tersebut sudah dewasa. Nah, dan ini sudah terjadi banyak ya, anak-anak ya, orang tua menganggap anaknya masih kecil, nantilah kalau sudah besar ya. Anaknya sudah terbiasa di saat kecilnya main PS, main ya di warnet PS ya, di saat SD tahfidz di biasa ya, tanpa adanya pengawasan penuh oleh orang tuanya, nanti dikala dewasa keadaannya sama kebiasaannya. Dan itu sudah terjadi. Dipersaksikan. Maka jangan sekali-kali dikarenakan faktor anak kita masih kecil, maka naam dibiarkan tak kalah naam melakukan suatu kejelekan. Jangan. Naam. Berikan arahan terus walaupun dalam keadaan dia masih anak-anak. Naam. Min qira'atil Qur'an wa salatin nafilah wal haji wal umrati wal ikthari minat tasbih wat tahlili wat takbiri wat tahmid wa yumna'ani min jami'il ma'asi. Ya, diberikan semangat untuk segala, untuk melakukan segala kebaikan dari membaca Al-Qur'an. Naam. Ini di antara membaca Al-Qur'an. Di tahfidzul Qur'an telah kita adakan murojaah di rumah, murojaah di sekolah. Maka jika anak-anak dibiarkan bacanya murojaah Al-Qur'an, baca di rumah sendiri. Ini anak-anak ya, jarang mereka itu baca kalau enggak ditungguin orang tuanya. Maka orang tua harus berkorban untuk meluangkan waktunya. Meluangkan waktunya untuk menampingi di saat anak itu murojaah Al-Qur'an. Dan perlu diketahui bahwa mungkin sekedar keluar dari pembahasan bahwa tak kala ujian-ujian di tahfidzul Qur'an, tentunya di sini hafalan dari yang telah dihafal semuanya akan diujikan, bukan satu juz dua juz ya. Kalau sudah hafalannya 10 juz ya 10 juz diujikan. Ya. Sehingga tak kalah seharinya 10 juz sudah hafal, tetapi murojaahnya cuma setiap hari satu halaman. Naam. Maka tidak seimbang. Naam, maka tidak seimbang, maka butuhnya naam pengorbanan bagi orang tua untuk mendampingi di saat anaknya murojaah di rumah. Naam. Ini penting. Sekaligus naam masukan bagi ummahat, karena merekalah orang-orang yang naam selalu di rumah, berbeda dengan al-aba. Mereka mungkin sibuk ya dengan ma'isahnya, tanggung jawabnya yang sangat besar di dalam ma'isahnya. Naam untuk naam penghidupan istri dan anaknya, dan pendidikan bagi anak-anaknya dan istrinya. Maka para ummahat ta'awun kepada suaminya. Naam. Untuk naam mengarahkan anak-anaknya terus di dalam segala kebaikan, di antaranya membaca Al-Qur'an. Naam. hafalan banyak, maka tidak ada arti, ya, tambahan ziyadahnya banyak, hifadnya banyak, namun murojaahnya sedikit, maka tidak ada arti, ya, thayyib, akan hilang begitu cepat hafalan tersebut. Sehingga ini penting, ya, seorang para ummahat untuk menampingi anak-anaknya di saat anak tersebut murajaah Al-Qur'an di rumahnya. Wa sholatin nafilati, dan juga sholat sunnah. Naam. Diajarkan untuk mereka sholat sunnah. Wal haji wal umrah, dan kalaupun memiliki kemampuan, diajak untuk berhaji dan berumrah. Naam. Diajarkan bagaimana haji, diajarkan bagaimana umrah. Dan juga wal ikthari minat tasbihi wat tahlili wat takbiri wat tahmid. Dan diperbanyak untuk anak-anak membaca tasbih. Subhanallah wat tahlil la ilaha illallah wat takbir Allahu akbar wat tahmid alhamdulillah. Diajarkan bagi mereka untuk selalu membaca ini. Lebih-lebih tak kala ba'da sholah. Naam. Jangan biarkan anak kita sholat dah. Sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai berdiri. Main. Enggak. Namun diajarkan mereka zikir ba'da sholah. Ya. Dengan membaca tasbih, tahlil, takbir, tahmid. Naam. Dan dilarang bagi anak laki-laki dan bagi anak perempuan, ya, dari segala kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, dari segala kemaksiatan-kemaksiatan yang muncul, ya, ataupun tak kala anak-anak kita kita ajak keluar melihat suatu kemungkaran, maka arahkan kepada anak bahwa itu mungkar, tidak dibolehkan di dalam Islam untuk dilakukan. Ya, kita hidup di bermasyarakat yang banyak, ya, tipe model-model manusia. Lebih-lebih kejahatan, kejelekan itu orang sudah tidak malu. Ya. Kemaksiatan dilakukan itu sebagian besar itu tidak malu untuk, ya, dipamerkan di jalan-jalan umum. Nam iyadan billah. Maka tak kala anak melihat itu, kita arahkan kepada anak. Ya, bahwa itu suatu perkara yang jelek. Itu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai oh orang itu aja melakukan, ya. Berarti boleh lah. Ini khawatir kalau kita enggak langsung arahkan di saat anak itu melihat kejelekan. Nah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, murru auladakum bis salati li sab'in wadribuhum 'alaiha li ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Murru, ajarkan atau perintahkan kepada anak-anak kalian untuk salat di saat umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li ashrin, dan pukullah, ya, anak-anak di saat umur 10 tahun jika tidak mau sholat, ya. Tayyib, dengan tentunya rincian yang telah kita sebutkan pemukulan tersebut. Dan pisahlah ranjang mereka di saat umur tersebut. Ranjangnya dipisah. Jangan jadikan satu. Dan lebih afdol kalau ada kamar, dipisah kamarnya. Nah, ya, jangan dicampurkan satu kasur. Anak-anak yang sudah berumur 10 tahun, laki-laki perempuan lah. Nah. Tayyib, dipisahkan ranjangnya. Syukur-syukur kalau ada yang punya kemampuan dipisah kamarnya. Karena, barakallahu fikum, memiliki tipu daya yang sangat besar. Yang kita tidak tahu. Nah. Maka saddudz dzari'ah, menjaga supaya tidak terjadi kejelekan itu lebih bagus. Naam. Walianahu sallallahu alaihi wasallam, dan juga karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ankara ala al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma akalahu min tamri sadaqati wa qala lahu ama alimta annahu la tahillu lana sadaqatu wa amarahu bi ilqa'i tamarati allati akhadha minha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari kepada Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, yang Hasan tersebut radhiyallahu anhuma memakan ya kurma dari hasil sedekah. Itu pemberian berupa sedekah. Wa qala lahu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada Hasan, tidakkah engkau mengetahui bahwasanya telah tidak dihalalkan sedekah bagi kita? Kata Rasulullah kepada Hasan, ya, di saat Hasan itu bukan umur 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun. Di saat umur masih kecil. Nah, di saat umur yang masih kecil. Ya. Di bawah 7 tahun. Nah. Ama alimta, tidakkah engkau mengetahui bahwasanya tidak halal sedekah bagi kita? Dan Rasulullah memerintahkan kepada Hasan untuk melemparkan kurma tersebut yang dia pegang. Wa kanat sinnuhu hina matu fi sallallahu alaihi wasallam sab'u sinin atau sab'a sinina wa ashran. Di saat itu, tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya wafat, yaitu umurnya na'am Hasan ya itu masih 7 tahun lebih sebulan ya Rasulullah wafat. Nah, di saat itu tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, umur Hasan itu berarti nasihat ini ditunjukkan kepada Hasan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya sebelum umur 7 tahun. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melakukan pendidikan kepada cucunya. Ya, supaya na'am melakukan perkara-perkara yang baik, meninggalkan perkara-perkara yang tidak boleh. Nah, sehingga ini contoh tauladan bagi kita semuanya. Tidak membiarkan bagi anak-anak kita walaupun ya umur mereka masih kecil dengan perbuatan yang jelek. Naam, jangan memberikan naam kelonggaran kepada anak-anak tak kala anak-anak itu melakukan kejelekan. Naam. Hindari semaksimal mungkin ya untuk anak tersebut jangan sampai melakukan kejelekan. Jangan melakukan ya apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tak kala anak tersebut melakukan kejelekan tidak berdosa, namun ini pendidikan bagi anak-anak supaya tidak terbiasa. Naam. Selesai dari jawaban Ibnu Bas rahimahullah tentang naam batasan balik bagi orang atau batasan umur bagi orang yang diberikan beban hukum. Batasan atau ciri-ciri balik naam bagi seseorang anak laki-laki ataupun anak perempuan. Baik. Sudah jam 10.58 kayaknya, kita baca satu lagi enggak terlalu lama, insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Baik, naqtai fi hadzal qadar, subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. berapa menit?